السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين شهرمتي. Kita masuk pada bab berikutnya dari kitab At-Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab At-Tasammi Biqadil Qudah wa Nahwihi. Bab tentang menamakan seseorang dengan Qadil Qudah wa Nahwihi dan sejenisnya. Qadil Qudah adalah qadinya para qadi, hakimnya para hakim. Berkata Musannif Rahimahullah, bab At-Tasammi Biqadil Qudah wa Nahwihi disebutkan dalam syarahnya, ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في الحديث الباب. Bahwasanya penulis rahimahullah menyebutkan judul bab seperti ini adalah isyarat dilarangnya penamaan tersebut dengan mengkiaskan pada apa yang dilarang pada hadis yang dibahas dalam bab ini. Hadis yang dibahas dalam bab ini bukan melarang penamaan qadil qudah, tetapi sejenis dengan itu, yaitu pelarangan untuk menamakan seseorang dengan julukan malikul amlak. Malikul amlak adalah pemilik dari segala pemilik, raja dari seluruh raja, penguasa dari seluruh penguasa. Kalimat seperti ini dilarang dalam hadis yang akan dibahas dalam bab ini. Kemudian musannif memberikan judul, maka dengan demikian babnya dikasih judul bab tidak bolehnya menamakan seorang qadil qudah. Kenapa babnya tentang qadil qudah padahal hadisnya tentang malikul amlak? Karena beliau menganggap bahwa keduanya dalam bentuk yang sama, yaitu memutlakkan kekuasaan, memutlakkan hukum, memutlakkan satu kepemilikan. Kalau memukayyadkan atau mengikatkan dengan sesuatu, saya pemilik buku ini, itu masih wajar. Atau kalau dikatakan raja, dia raja desa ini, kan wajar, memang dia penguasa di desa tersebut. Atau dikatakan dia pemilik kebun ini, yang luas ini, atau daerah ini semuanya, pemiliknya adalah dia, pemilik daerah ini. Tapi kalau pemilik semua kepemilikan, siapa? Allah. Atau raja dari semua kerajaan, siapa? Ini mutlak, seluruh kerajaan dimiliki dan dikuasai oleh dia. Tentunya tidak lain tidak bukan, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang memiliki semua itu kecuali Allah. Tidak ada ilah yang menguasai sebagai raja dari seluruh kekuasaan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan dalam musannif rahimahullah, likaunihi yushbihu fil ma'na fayunha anhu. Karena serupa secara makna, maka sama-sama dilarang. Qadil Qudah juga semakna. Qadi al-Qudah, qadinya para qadi, hakimnya para hakim. Khonifidina azakumullah, dikatakan dalam musannif rahimahullah dalam bab ini, setelah memberikan judul bab, qala rahimahullah, qala ta'ala, Qala rahimahullahu taala fi sahih, di dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibawakan hadisnya, inna akhna'u ismin 'inda Allah rajulun tasamma malikul amlak la malika illa Allah. Dikatakan sungguh serendah-rendah nama atau sejelek-jelek nama di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya dengan malikul amlak, pemilik segala kepemilikan atau raja dari seluruh kerajaan. Karena la malika illallah, karena tidak ada penguasa kecuali Allah. Berarti sejelek-jelek nama, serendah-rendah nama, sejelek-jelek nama adalah manusia yang menamakan dirinya dengan malikul amlak. Kemudian Sufyan rahimahullah menyatakan bahwasanya mithlu hadza syahan syah, termasuk sejenis ini adalah nama syahan syah. Syahan syah sesungguhnya sama dengan malikul amlak, sama dengan malikul muluk, atau sama dengan istilah bahasa Indonesia, raja di raja. Ini qul inna a'udzubikumullah, maka dikatakan oleh Sufyan walaupun dengan bahasa ajam, bukan bahasa Arab, yaitu kalimat syahan syah. Syah itu penguasa, malik. Kalau disebutkan dengan syahan syah, penguasanya seluruh para penguasa atau penguasa yang menguasai seluruh kekuasaan, maka ini sejenis, kata Sufyan rahimahullahu taala. Kita lihat dalam syarahnya. Karena hadza lafadz innama yasduq 'ala Allah taala. Dilarangnya kalimat malikul amlak karena memang kalimat ini hanya tepat untuk dijadikan sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa malikul amlak, dialah Allah yang memiliki seluruh makhluk-makhluknya. Dialah yang memiliki segala kepemilikan. La mulka a'zam wa la akbar minhu. Tidak ada pemilik raja yang lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malikul mulki dul jalali wal ikram. Dan Allah lah raja dari seluruh raja. Yang menguasai seluruh penguasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Anal malik, aynal mulukud dunya, sebagaimana dikatakan dalam hadis Qudsi. Akulah malik, kata Allah. Aynal mulukud dunya, mana raja-raja dunia? Ini menunjukkan bahwa semua raja-raja dunia, semua penguasa-penguasa dunia dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti siapa raja di raja? Siapa penguasa dari seluruh penguasa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di sini bahwa Allah lah al-malikul mulk dzul jalali wal ikram. Allah lah rajanya seluruh kerajaan, pemilik seluruh kepemilikan, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa kullu mulkin yu'tihi Allahu man yasha min 'ibadihi fa huwa 'ariyatun. Dan seluruh kepemilikan Allah yang memberikannya. Seluruh kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' liyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya. Qulillahu, katakanlah, Allah lah malikul mulk, rajanya seluruh kekuasaan, rajanya seluruh raja, pemilik seluruh kepemilikan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau ya Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki dan menarik, mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasha', memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan merendahkan orang yang Allah kehendaki pula. Maka yang mulia karena Allah memberikan kemuliaan padanya. Bahwa dia dalam keadaan rendah karena Allah merendahkannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang dikatakan sebagai malikul mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulk mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sungguh dalam ayat ini yang disunnahkan, dianjurkan untuk dibaca pagi dan sore sebagai zikir pagi, zikir sore, adalah mengingatkan bahwa kekuasaan mutlak di tangan Allah. Walaupun kalian memiliki kekuasaan sebesar apapun, tetap kekuasaannya sangat terbatas. jangankan kalian, Sulaiman alaihissalam, yang memiliki kekuasaan sangat besar, yang tidak pernah Allah berikan kekuasaan kepada orang setelahnya, dan tidak pernah pula pada orang yang sebelumnya. Yani menguasai manusia, menguasai jin, menguasai makhluk-makhluk, berbicara pada binatang-binatang, dan jin-jin itu tunduk kepada Sulaiman alaihissalam, tetapi tetap tidak menyatakan dirinya dengan malikul mulk, tidak menyatakan dirinya malikul amlak, tidak menyatakan dirinya akulah memiliki seluruh kepemilikan, akulah raja seluruh kerajaan, tidak demikian. Tetapi justru menyatakan bahwa hadza min fadli rabbi liyabluwani aakshkuru am akfur, ini adalah fadilah dari Allah, ini kekuasaanku yang seluas ini, yang sebesar ini, min fadli rabbi, dari fadilah Rabbku, dari pemberian Rabbku. Dan kemudian mengatakan liyabluwani, agar menguji aku apakah aku syukur atau kufur. Sadar kalau itu ujian dari Allah. Ini iman. Ini Nabiullah, Rasul yang Allah utus sebagai Rasul. Sehingga imannya sangat sempurna dan dia betul-betul kalimatnya sangat tepat. Hadza min fadli Rabbi, ini fadilah dari Allah. Untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Berbeda dengan orang-orang sekarang yang kekuasaannya lebih kecil jauh dibandingkan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Sangat kecil, sangat terbatas, tiba-tiba mengatakan ana syahansyah, raja di raja. Rajanya semua kerajaan. La haula wala quwata illa billah. Majapahit sekalipun yang di sana ada raja-raja kecil yang dikuasainya, yang berhasil ditundukkan, itu baru sebatas pulau Jawa dan sekitarnya. Belum kemana-mana, belum ke negeri-negeri, belum ke benua-benua lain, sudah menyatakan raja di raja. Wallah, tidak pantas sama sekali. Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dengan Malikul Amlak. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kullu mulkin yu'tihi Allahu man yasha. Setiap kerajaan dan kekuasaan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti Allah pemiliknya. Fahuwa ariyatun yusri' radduha ilal mu'ir. Dan itu hanya sebatas pinjaman, yang sebentar lagi akan dikembalikan kepada pemiliknya. Akan dikembalikan kepada yang meminjamkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyatakan nahnul warithun. Apa makna nahnul warithun? Kamilah pewarisnya, kata Allah. Kamu berkuasa sebentar, kemudian binasa. Kalian memiliki sebentar, kemudian mati. Mereka berkuasa, kemudian dia hancur. Dan siapa pewarisnya? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruhnya. Dan Allah lah yang memberikan kepada mereka sebagai ariyah, sebagai pinjaman. Dan kemudian yusri' radduha ilal mu'ir, dan sebentar kemudian akan dikembalikan kepada peminjamnya. Berapa lama kamu berkuasa, wahai raja besar, wahai presiden, wahai penguasa dari negara-negara yang sekian banyaknya, yang bersekutu menjadi negara sekutu. Wah, berarti dia penguasa dari penguasa-penguasa kecil yang di sekitarnya. Berapa lama kamu berkuasa? Dan kemudian apa jadinya setelah itu? Sebentar kemudian dia jatuh, dan kemudian digugat oleh lawan-lawan politiknya. Sebentar kemudian digugat, dituntut, disalahkan, direndahkan, dilecehkan di koran-koran, di berbagai macam media-media cetak dan elektronik. Kemarin dia jaya kuasa, ternyata hari ini sudah hancur tersungkur. Khonifidina azakumullah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan mereka terbatas dan singkat. Terbatas artinya kekuasaannya tidak mutlak, singkat waktunya tidak selamanya. Secara waktu tidak selamanya, hanya sesaat. Secara kekuasaan luasnya, hanya sebatas wilayah tertentu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai penguasa dari seluruh penguasa, pemilik dari seluruh pemilik, dan dikatakan raja di raja, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam, abadan khalidan fihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala kekal. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada akhirnya, terus menerus. Khana fil na'azakumullah, kullu syai'in halik illa wajhuhu, semua akan binasa kecuali Allah yang akan kekal. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terus menerus dan tidak berhenti. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka harus dibedakan bagi seorang mukmin ahlus sunnah semestinya dia mengerti siapa yang berkuasa mutlak, tidak terbatas secara waktu dan tidak terbatas pula dengan teritorial tertentu. Harus tahu siapa dia, Allah. Sedangkan semua makhluk sebesar apapun kekuasaannya pasti terbatas dengan garis-garis teritorial tertentu dan terbatas waktu tertentu. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka penamaan tadi penamaan yang sangat tidak pantas. Penamaan yang tidak boleh dijadikan sebagai nama makhluk, yaitu kalimat malikul amlak, atau kalimat qadil qudah, atau kalimat syahan syah, dan sejenisnya. Dikatakan di sini Allah SWT yang meminjamkan kekuasaan tersebut, maka yanzi'ul mulka min mulkih. Maka Allah SWT mencabut kerajaan dari orang tertentu taratan, kadang-kadang. Wa yanzi'ul mulku minhu taratan, atau Allah cabut dari orang lain sesekali. La haqiqata lahu siwa samzala musammahu. Maka tidak ada lagi hakikat kekuasaan mereka setelah dicabut oleh Allah, kecuali nama yang pernah disandangnya beberapa saat yang lalu saja. Tidak ada sisanya sedikit pun. Mantan presiden, mantan penguasa, pernah berkuasa. Hanya itu. Khonifidina azakumullah. Wa amma rabbul alamin fa mulkuhu daimun kamil lantihaa lahu. Adapun rabbul alamin, maka kekuasaannya daimun, terus menerus, kamil, sempurna, lantihaa lahu, tidak akan berakhir. Biadihil qist, di tangannya lah, di tangan Allah lah timbangan. Yuhfidhu au yuhfidhu wa yarfa'u, kadang menurunkan, kadang menaikkan, menurunkan yang satu, menaikkan yang lain, menjatuhkan yang ini, memuliakan yang itu. Yahfadhu ala ibadihi a'malahum bi'ilmihi subhanah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga atas hamba-hambanya amal-amal mereka dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Wa mataktubuhu al-hafadhatu alaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dan mencatat dengan memerintahkan hafadhah, malaikat-malaikat penjaga, untuk mencatat amalan mereka seluruhnya. Maka penguasa sebesar apapun, dalam keadaan dikuasai oleh Allah, dalam keadaan dipandang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, apa perbuatannya, apa kesalahannya, apa dosanya, apa dia benar atau salah, bagaimana amalannya, dicatat oleh Allah SWT. Maka ini berarti orang tadi dikuasai oleh Allah. Sebesar apapun dia, dalam keadaan dikuasai oleh Allah, bahkan dalam keadaan dia dicatat oleh Allah setiap detiknya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafad pun, satu kalimat pun dari mulutnya, kecuali ada pencatat-pencatatnya. Maka sungguh sangat rendahnya penguasa tadi. Ucapannya dicatat, dihitung, dihisab oleh Allah SWT. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, demikian dikatakan, fayujaza kullu amilin bi'amalihi. Dan kemudian nanti akan dibalas atas perbuatan-perbuatannya, atas ucapan-ucapannya, apakah baik atau jelek, akan dibalas. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau dia jelek perbuatannya, maka dibalas dengan kejelekan. Kalau dia baik, maka dibalas dengan kebaikan. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allahumma lakal hamdu kulluh, wa lakal mulku kulluh, wa biyadikal khairu kulluh, wa ilaika yarji'ul amru kulluh. As'aluka minal khairi kullih, wa a'udhu bika minasyirki kullih. Dikatakan, Allahumma, ya Allah, engkaulah yang memiliki segala pujian seluruhnya. Walakal mulku kulluh, dan bagimulah segala kekuasaan seluruhnya. Wa biyadikal khair kulluh, dan di tanganmulah seluruh kebaikan. Wa ilaika yarja'ul amru kulluh, dan kepadamulah kembalinya segala urusan seluruhnya. Wa as'aluka minal khairi kullih, dan aku meminta kepadamu dari segala kebaikan seluruhnya. Wa a'udzubika minasyirki kullih, dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan seluruhnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang berisi keimanan kita bahwa Allah penguasa seluruhnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa fulan penguasa seluruhnya, berarti orang ini dalam keadaan tidak kenal dan tidak beriman bahwa Allah lah al-maliku kulluh. Bahwa Allah yang dikatakan walakal mulku kulluh, milikmu lah ya Allah segala kekuasaan kulluh, seluruhnya. Ternyata masih ada yang mengatakan fulan raja di raja, rajanya seluruh kerajaan. Dia adalah penguasa seluruh alam ini. La haula wala quwata illa billah. Khonifina azakumullah, kalimat-kalimat yang berlebihan ini tidak sepantasnya. Jangan menjilat manusia, kemudian dia direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjilat manusia dengan julukan-julukan yang berlebihan. Apakah dikatakan dia penguasa alam semesta? Apakah dia dikatakan sebagai pelindung bumi dan pelindung alam? Yang sering dikatakan oleh mereka dengan istilah-istilah seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang tidak pantas diucapkan untuk manusia. Karena yang menjaga alam semesta adalah Allah, yang memilikinya adalah Allah, yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sana nukilan ucapan Sufyan, yakni Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Mithlu syahan syah, dan termasuk dilarang juga adalah kalimat syahan syah. Yakni 'indal 'ajam, ini bahasa asing, bukan bahasa Arab. Berarti tidak peduli apakah itu bahasa Arab ataupun bahasa lain selain bahasa Arab. Kalau maknanya sama, maka termasuk yang dilarang. Syahan syah ibaratun an malikul amlak. Syahan syah adalah ungkapan yang bermakna malikul amlak, penguasa segala kekuasaan. Walihada matala bihi Sufyan, oleh karena itu Sufyan menyamakannya, bahwa ini termasuk yang dilarang dalam hadis tadi, yaitu kalimat syahan syah karena maknanya sama dengan malikul amlak. Maka saya juga menyatakan kalau kalian menyebutkan kalimat raja di raja dengan bahasa Indonesia, yang maknanya adalah raja dari seluruh kerajaan, maka itu sama maknanya dengan syahansyah, sama maknanya dengan malikul amlak, dan sama hukumnya dilarang untuk menyebutkan kalimat ini untuk manusia. Li'annahu ibaratun anhu bilughatil ajam, karena itu sama ungkapan yang sama dengan bahasa lain. Ungkapan yang sama dengan bahasa lain. Kemudian musannif rahimahullah berkata, wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain dikatakan, al-ghiyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu, sungguh orang yang paling dibenci di sisi Allah pada hari kiamat dan paling jeleknya adalah orang yang tasamma bi malikul amlak, orang yang menamakan dirinya dengan malikul amlak, penguasa dari seluruh penguasa atau raja di raja dan sejenisnya. Qul inna a'udzukumullah, apa bedanya dengan kalimat atau dengan lafaz yang tadi? Lafaz yang tadi dikatakan akhna'u. Kalau kalimat akhna'u maknanya awda'u, yakni yang wada', yang wadi', yang bawah, rendah, serendah-rendah orang adalah orang yang menamakan dirinya dengan malikul amlak. Sedangkan aghyad dikatakan di sini maknanya adalah minal ghayd, dan ghayd adalah kebencian. Wa huwa mithlul ghadabi wal bughd, dan itu sejenis al-ghadab wal bughd, kebencian dan kemarahan, orang yang paling dibenci dan paling dimurkai. Fayakunu baghidan ila Allah maghduban, maka orang itu menjadi orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Maka tiga kalimat tadi disebutkan kepada mereka yang menamakan dirinya dengan kalimat-kalimat seperti itu, dikatakan akhna, dikatakan dengan aghyad, dan dikatakan dengan akhbath. Yani yang paling rendahnya seseorang adalah seorang yang menamakan dirinya dengan malikul amlak. Dan sejelek-jelek orang adalah orang yang menamakan dirinya dengan malikul amlak. Dan dikatakan orang yang paling dimurkai, yang paling dibenci adalah orang yang menyatakan dirinya malikul amlak. Wallahu ta'ala alam. Qulu akhbathuhu huwa yadullu aydan ala anna hadha khabithun indallah. Dan kalimat akhbath, yang paling jelek, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang paling jelek di sisi Allah. Fajtama'at fi haqqihi hadhil umur. Maka terkumpullah kejelekan-kejelekan ini pada orang yang menamakan dirinya dengan istilah-istilah tersebut. Dengan malikul amlak, atau dengan syahan syah, atau dengan raja di raja. Dikatakan mereka adalah orang yang terkumpul padanya sifat-sifat jelek tadi. Aghyab wa akhna' wa akhbath. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan paling jelek, paling hina? Yang namanya balasan sesuai dengan amalannya. Yang namanya jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan dosanya, perbuatan jeleknya apa? Perbuatan jeleknya merasa tinggi. Maka Allah balas dengan kerendahan. Karena merasa dia tinggi, maka dibalas oleh Allah dengan lawannya. Yaitu direndahkan, dihinakan. Lita'adhumihi fi nafsihi. Karena orang itu berarti ujub dan bangga diri. Dan merasa dirinya agung, merasa diri besar. Kemudian menyebutkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas baginya. Yang hanya pantas bagi Allah. Yaitu kalimat malikul amlak dan sejenisnya. Wa ta'zimun nas lahu bihadhil kalimah. Atau pengagungan manusia kepadanya. Dengan kalimat yang berlebihan. Dan dia diam. Malah dia merasa besar. Merasa sombong. Jalannya semakin sombong, kepalanya semakin diangkat. Na'udzubillah min dzalik. Hiya min a'dhamit ta'dhim. Kalimat ini adalah pengagungan yang berlebihan. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan lawannya. Al-'uquba min jinsil 'amal. Balasan sejenis dengan amalannya. Kalau dia merasa tinggi dan menginginkan untuk diagungkan, dibalas oleh Allah dengan direndahkan dan dihinakan. Qala wa ta'dhimuhu fi nafsihi wa ta'dhimun nas lahu bima laysa lahu bi ahl. Yani dia ingin untuk diagungkan dan ingin diagungkan oleh manusia dengan sesuatu yang bukan hak dia. Dengan nama yang bukan sepantasnya untuk dia. Wada'ahu 'inda Allah yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan dia yaumil qiyamah. Fa sara akhbathal khalqi, maka jadilah nanti di hari kiamat menjadi serendah-rendah makhluk. Wa abghaduhum ila Allah wa aqqaruhum, menjadi orang yang paling dibenci dan orang yang paling hina, haqir. Karena khabith al-baghid indallah. Karena makna jelek adalah orang yang paling tidak disukai oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah yaumul qiyamah. Dan tentunya orang yang dibenci akan menjadi orang yang rendah yaumul qiyamah. Menjadi akhbarul khalqi wa akhbathuhum. Lita'adhumihi ala khalqillah. Karena dia merasa tinggi di atas makhluk-makhluk Allah. Bini'amillah. Dengan kenikmatan yang Allah berikan. Seharusnya, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bersyukur. Aku yang dalam keadaan seperti ini. Aku yang ibadahnya masih belum sempurna. Ternyata Allah berikan kepadaku kemuliaan yang besar. Allah berikan kemuliaan seperti ini. Sungguh, ini ujian bagiku. Liyabluwani, aashkuru am akfur. Mungkin ini ujian, apakah aku sombong atau tidak sombong. Apakah aku syukur atau kufur. Maka aku menjaga diriku agar jangan sampai terjerumus dalam ujub, bangga diri, riya, sombong, al-kibr. Qanifinina azakumullah, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Seorang yang fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Ini mengerikan. Ini sungguh mengerikan yang namanya sombong. Maka kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa al-mulk, kekuasaan yang luas, atau kemuliaan, atau kepemilikan yang besar, kekayaan sehingga dia bisa memiliki hampir satu pulau atau satu kota, maka ingatlah, itu adalah ujian dari Allah untuk menguji kamu apakah bersyukur atau sombong. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesombongan dan kemudian mengatakan ana malikul amlak, ana raja di raja, atau menyatakan ana syahan syah, akulah syahan syah, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan kalau dia akan dibalas oleh Allah menjadi orang yang terendah di akhirat nanti, yang terhina. Kalimat akhna, yani awda'. Hada huwa ma'na akhna. Inilah ma'na akhna. Fayufidu ma dhakarna fi ma'na aghyad. Maka kita lihat bahwa dalam lafad aghyad, kita mendapatkan makna yang hampir semakna, yaitu haqir, terhina. Aghyad juga maknanya adalah yang dibenci dan terhina. Maka akhna juga maknanya adalah direndahkan. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, ada tahdzir min kulli ma fihi ta'adhum, ancaman dari segala sesuatu yang mengandung kesombongan. Ta'adhum adalah membesarkan diri dengan sombong atau bangga diri atau ujub. Ta'adhum merasa diri besar. Ini diperingatkan dengan hadis ini. Jangan sampai kalian merasa besar dengan sesuatu, nanti Allah balas dengan sebaliknya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah, dari Abi Mijlis, dari Ibn Mijlis dikatakan bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu keluar menemui Ibn Jubair, Ibn Zubair dan Ibn Amir. Faqama Ibn Amir wa jalasa Ibn Zubair. Ibn Amir berdiri, Ibn Zubair tetap duduk. Maka Muawiyah yang waktu itu sebagai khalifah menyatakan kepada Ibn Amir, ijlis, duduklah. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yatamathal lahu ar-rajul qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ingin, suka untuk dihormati dengan berdiri, maka niscaya dia akan dipersiapkan tempatnya di dalam neraka. Demikian dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis ini hasan. Dan disebutkan di sini dalam tahqiqnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadzal isnadu ala syartis sahih, sanadnya sesuai dengan syarat sahih. Qul fi na'azakumullah, syarat sahih maksudnya syarat Bukhari atau Muslim. Yani hadis ini sesuai dengan syarat-syarat Muslim atau syarat-syarat sahih. Dikatakan Muawiyah radhiyallahu taala anhu menyampaikan satu hadis yang semakna atau berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu seorang penguasa ketika datang maka rakyatnya menghormati dengan berdiri misalnya. Itu ternyata dikatakan oleh Muawiyah itu adalah sesuatu yang terancam dengan ancaman api neraka. Barang siapa yang ingin dihormati, ingin dimuliakan agar manusia berdiri menghormatinya, maka dia hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ijlis. Khana bin na'azakumullah, ini berarti seorang yang membanggakan dirinya merasa besar kemudian tersinggung kalau tidak ada yang menghormati dengan berdiri, ini orang yang tidak mengerti ilmu din, atau orang itu dalam keadaan memang orang fasik, zalim yang tidak kenal dirinya. Tidak kenal siapa dia. Walaupun dia pembesar, sebesar apapun, penguasa yang luas kekuasaannya sekalipun, berarti dia dalam keadaan tidak kenal dirinya, bahwa dirinya adalah hamba Allah yang jelas di bawah Rasulullah. Di bawah Rasulullah. Rasulullah yang lebih mulia, yang dikatakan khairul bashar, tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikutnya dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh Abu Umamah, kharaja alaina Rasulullah. Rasulullah keluar menemui kami. Dikatakan, muttakian ala asah, dalam keadaan bertekan di tongkatnya. Faqumna ilaihi, maka kami pun berdiri kepadanya. Faqala, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taqumu kama taqumul a'ajim. Jangan kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang ajam. Orang-orang selain Islam, orang-orang selain Arab. Ya'atimu ba'duhum ba'da. Jangan seperti mereka ketika mereka menghormati sebagian terhadap sebagian yang lain. Dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berdiri. Disebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan disebutkan bahwa diriwayatkan yang marfu' di dalam Sahih Muslim. Dan ditambahkan lagi, asluhu fil Bukhari. Intinya ada dalam riwayat Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW tidak suka untuk dihormati dengan berdiri. Maka dengan demikian, pelajaran yang kita ambil adalah, jangan kita ya ta'awam binafsih. Jangan merasa bangga diri, merasa besar, kemudian ingin dihormati dengan cara yang salah. Ingin dihormati dengan julukan-julukan yang berlebihan. Malikul amlak dan seterusnya. Atau ingin dihormati dengan cara yang salah. Yaitu dengan berdiri, menghormati. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah, jangankan kita menghormati seseorang yang bukan Rasul dengan berdiri. Rasulullah pun tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini? Dalam maulid-maulid mereka, yang kemudian mengatakan marhaban ya Rasulullah, marhaban, marhaban. Kemudian berdiri. Katanya menghormati ruh Rasulullah yang datang. Bayangkan betapa perbuatan ini bukan hanya bid'ah, tapi menyelisihi cara penghormatan Islam. Cara penghormatan yang diajarkan oleh Rasulullah, Rasulullah melarang penghormatan dengan berdiri. Ternyata dikerjakan oleh mereka dalam acara bid'ah mereka. Ditambah lagi dengan khurafat, keyakinan yang dusta kalau Rasulullah SAW datang di tengah mereka. Boh, Rasulullah SAW tidak datang di tengah mereka. Rasulullah SAW tidak datanglah rohnya, tidak pula jasadnya, tidak pula bayangannya, tidak apapun yang datang pada mereka. Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah SAW di alam yang lain, bukan di alam kita. Rasulullah SAW di alam barzakh, dalam keadaan beliau telah wafat. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin seperti Tuhan bisa mendatangi sekian tempat atau turun ke langit dunia dalam sepertiga malam terakhir di seluruh tempat. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tetapi apakah Nabi bisa begitu? La wallah, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Maka Nabi tetap manusia. Kita harus beriman dengan risalah kerasulan beliau, dan kita pun harus beriman dengan basyariyah, kemanusiaan beliau. Sifat basyariyah dengan sifat risalah harus diimani oleh setiap muslim mukmin, harus diimani oleh seorang yang berpegang dengan sunnah. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Ada satu perkara lagi yang perlu disampaikan sebelum kita tutup, yaitu kalimat aghyad. Bukankah kalimat aghyad itu kembalinya kepada Allah? Aghyadu indallah, yang paling dibenci oleh Allah. Tapi dibenci oleh Allah dengan kalimat, bukan dengan kalimat bughd yang ada dalam Al-Quran, bukan dengan kalimat yang lain yang dikatakan dalam Al-Quran dengan lafad-lafad yang disebutkan, diantaranya kabura maqtan, maqt juga murka, tapi disebut dengan ghaib. Orang mengira kalimat ghaib tidak pantas bagi Allah. Karena ghaib itu adalah orang yang dalam keadaan tidak suka, kemudian mukanya begini-begini digambarkan. Mukanya cemberut, hitam, seperti Allah katakan tentang manusia, orang yang muslim atau orang yang sempurna, orang yang hebat adalah orang yang kadiminal ghaib, yang bisa menahan ghaibnya. Demikian pula ketika menceritakan bagaimana mereka yang mendapatkan anak perempuan, mereka dalam keadaan mukanya hitam, muswad dan wahuwa kadim dan seterusnya. Ini sejenis dengan lafad ghaib. Tetapi tetap, kita katakan tentang kalimat al-ghaib seperti apa yang kita katakan pada semua sifat-sifat Allah. Tidak sama dengan makhluknya dan sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ghaibnya Allah tidak sama dengan ghaibnya makhluk. Jangan digambarkan seperti itu. Tidak sama dengan makhluk. Ghaibnya Allah tsabitun, riwayatnya tsabit dalam apa yang kita baca tadi, dan dalam keadaan tetap kita yakin laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Lantas bagaimana kalau begitu? Sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah, dan kita tidak tahu seperti apa. Wa su'alu 'anil kayf bid'ah, dan pertanyaan tentang rincian kayak apanya, maka itu adalah sesuatu yang bid'ah, tidak diperintahkan untuk berlebih-lebihan dalam keadaan dia ta'ammuq, yang dikatakan dengan kalimat halakal muta'ammiqun, halakal mutanatti'un, yakni mutanatti' dan muta'ammiq hampir semakna, berdalam-dalam pada perkara yang tidak diperintahkan, membahas-bahas perkara yang tidak perlu untuk dibahas, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kaifiyah sifat-sifat Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dengan demikian selesai satu bab kita bahas. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.